بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد kita sedang mempelajari syarat keberapa min syaratis shalah syarat kelima ya yaitu an-niyah niat nah ah siapa yang ingat an-niyatu lughatan maka al-qasdu an-niyatu lughatan dari segi lughah segi makna bahasa al-qasdu maksud nah itu maknanya baik sebagai satu istilah dalam syariat an-niyah didefinisikan oleh ulama yang kami angkat definisi Ibn Uthaymin dalam Syarh Al-Mundi' ya yang terdekat untuk didapatkan dan definisi yang insyaallah jami' nanya nah lengkap meliputi seluruh bagiannya dan menghalangi selainnya untuk masuk yaitu siapa yang hafal niyah mada hafalan العزم العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله العزم تيك على فعل العبادة كنت مرجاكا في عبادة تقربا إلى الله dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah طيب kita pelajari bahwa niat berdasarkan definisi yang kita dengar niat adalah amalan apa? Amalan kalbu. Nah, amalan batin. Kalbu. Hati. Baik. Dan telah dijelaskan hukum melafazkan niat adalah bid'ah. Masuk dalam muhdatsatil umur yang ditambi oleh Nabi SAW dalam hadith Aisyah. Muttafaq alaih. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dan juga muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian kami nukil di antara ulama yang telah menegaskan kebid'ahan melafazkan niat dari Syekh Muqbil Ibn Baz ya Syekh Muqbil Jamilatul Sa'il Ibn Baz dalam majmu' al-fatawa beliau Ibn Uthaymin dalam Syarh al-Mumti' Al-Albani rahimahullah dalam kitab induk sifat salat Nabi yani aslu sifat salat Nabi dan juga sebagai tambahan, kita boleh catat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Telah kami nukil penjelasan Al-Albani rahimahullah yang sangat bagus, masya Allah. Satu hal yang menjadi syubhat dalam masalah ini dijawab. Ya Ibn Qayyim. Ibn Qayyim juga menjawab masalah itu. Nah. Dan sudah dinukil dari Al-Albani rahimahullah lebih lengkap. Nah, apa yang menjadi syubhat dalam masalah ini? Yang jadi pegangan. Sebagian kecil fuqaha syafi'iyah. Itu pun hanya sedikit dari fuqaha syafi'iyah. Sedikit dari fuqaha syafi'iyah yang berpendapat disyariatkannya melafazkan niat dan dibantah sendiri oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Nah, termasuk penulis Al-Muhadzab dan penulis syarahnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab itu An-Nawawi. Penulis Al-Majmu'. Nah, ucapan siapa? Ucapan As-Syafi'i. Ucapan As-Syafi'i dalam dalam masalah Al-Hajj. Nah, ketika mengatakan bahwa orang yang berniat, ya, berhaji dengan niat dia berihram. Nah, dia sah berihram dengan niat. Beda dengan apa? Sholat yang tidak sah biduni nafs. Nah, allati la tashih biduni nafs. Beda dengan sholat yang tidak sah tanpa melafazkan Nah, difahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah melafatkan di sangkaba, melafatkan ni niat. Padahal yang dimaksud Asy-Syafi'i biduni nutuk tanpa melafatkan, melafatkan apa? Takbiratul ihram. Nah, tanpa ya ucapan lafaz yaitu takbiratul ihram yang dimaksud. Nah. Nah, bagaimana dengan ucapan atau lafaz yang dibaca oleh orang yang berihram berhaji atau berumrah mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan, jika dia berhaji mengatakan labbaika Allahumma hajjan, jika dia berumrah mengatakan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Nah, selain talbiyah yang ma'ruf labbaika Allahumma labbaik labbaika la لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selain itu disyaratkan ya membaca لبيك عمرتان, jika berumrah, jika berhaji لبيك حجًا, jika tamat qiran berarti لبيك حجًا وعمرتان. Nah, itu bukan melafazkan niat, itu untuk dijawab. Apa jawabannya? Nah, itu melafazkan niat bukan? Bukan. Itu apa namanya? Tergolong melafazkan niat, itu bilang bukan. Berarti tergolong apa? Zikir. Ahsan. Tergolong di? Zikir. Itu zikir. Seperti hanya talbiyah, zikir. Maknanya apa? Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Bukan? Nawaitu hajjan, nawaitu bukan. Yang melafazkan niat itu kalau mengatakan saya berniat berhaji, saya berniat berumrah. Nah. Baik. Nawaitu an usalliya, usalli. Kemudian disebutkan ada anak terusnya yang telah diterangnya. Nah. Ada pun ini dikir. Baik. Kita lanjut. Sudah jelas? Hakikat niat amalan kalbu. Melafadkannya bid'ah. Baik. Tidak ada satu pun. Baik dari Nabi asasan pertama. Rekan sahabat. Tabi'in. Imam-imam. Islam. Termasuk saja. Tidak ada yang membimbingkan melafadkan niat. Nah. Berikutnya. Al-Albani rahimahullah. Menukil. Yang ini di kitab yang sudah disebutkan, yaitu aslu sifat salat Nabi, yakni kitab induk sifat salat Nabi. Nah, sebagaimana telah kami jelaskan bahwa kitab Al-Albani rahimahullah sifat salat itu ada tiga. Yang pertama kitab induknya yang besar, kemudian diringkas menjadi sifat salatin Nabi yang sudah ada terjemahannya satu jilid. Kemudian itu disingkat lagi menjadi talkhis. Kutai kitab kecil, tipis sekali, hanya beberapa lembar, makan-makan. Tidak ada titik. Nah, ini yang dinukil dari kitab induk itu yang besar itu. Di situ, Al-Albani rahimahullah menukil dari Al-Allamah Ibn Qudamah. Al-Allamah Ibn Qudamah المقدسي موفق الدين موفق الدين ابن قدامة. نعم المقدسي dalam kitabnya ذمّ الموسوسين, ذمّ الموسوسين pada halaman 7 dengan menyingkat. Jadi Al-Albani menukil dengan menyingkat. Oleh karena itu Al-Albani mengatakan di aslu sifat salat Nabi, setelah menutup kutipannya, Al-Albani mengatakan intaha bikhtisar, intaha bikhtisar, intaha mukhtasaran, bikhtisar, selesai nukilannya secara ringkas, jadi disingkat. Nah, ini diringkas. Nah, agar lebih mudah dipahami. Nah, yaitu dari penjelasan Masya Allah, kata Ibnu Qudamah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya niat itu adalah maksud dan tekad melakukan sesuatu. Maksud dan tekad melakukan sesuatu. Al-qasdu wal-azmu. Kata ini sudah kalian dengar tadi. Ada penjelasan definisi niat. Al-qasdu wal-azmu. Nah, maksud dan tekad. Ala fi'li syai' untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Niat tempatnya di dalam kalbu. Letaknya dalam kalbu. Kata Ibnu Qudamah, niat letaknya di dalam kalbu. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Baik. Tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melafadzkan niat sama sekali. Kemudian beliau mengatakan sekian ibadah melafadzkan niat yang diada-adakan itu, ketika hendak memulai bersuci dan sholat, sebenarnya bukan ibadah yang disyariatkan sama sekali. Orang-orang beribadah dengan melafadzkan niat. Yang dimelafadzkan niat dianggap sebagai ibadah. Mengharapkan pahala dengan itu. Nah, sekian ibadah melafadzkan niat yang diadakan itu ketika hendak mulai bersuci dan sholat, sebenarnya bukan ibadah yang disyariatkan sama sekali. Kata Ibnu Qudamah. Karena niat itu adalah maksud untuk melakukan sesuatu. Kembali lagi ditekankan. Kembali kepada makna niat. Karena niat itu adalah maksud untuk melakukan sesuatu. Setiap orang ini semuanya kalam Ibnu Qudamah. Nah, setiap orang yang bertekad mengerjakan suatu amalan berarti dia telah meniatkannya. Setiap orang yang bertekad mengerjakan suatu amalan berarti dia telah meniatkannya. Setiap orang yang bermaksud mengerjakan suatu amalan berarti telah meniatkannya. Difahami? Jadi niat itu adalah maksud dan tekad. Jadi setiap orang yang bermaksud melakukan sesuatu berarti dia sudah meniatkan. Setiap orang yang bertekad untuk melakukan berarti dia sudah meniatkan. Sudah berniat ya. Nah, kemudian kata beliau, tidak bisa dibayangkan, tidak terbayang, tidak tergambar, ya, terpisahnya amalan apapun dari niatnya. Sebelum lanjut, keterangan dari anak. Maksud Ibnu Qudamah, tidak bisa dibayangkan terpisahnya amalan apapun dari niat. Ada orang mengatakan, saya mengerjakan ini tanpa niat. Tidak bisa. Nah, saya belum berniat. Dia sudah melakukan, memang saya tidak berniat. Oke. Sementara, ya, niat yang menggerakkan, karena niat itu maksud dan tekad. Dia melakukan itu karena dia sudah bermaksud dan bertekad, maka dia melakukan. Jadi tidak bisa dibayangkan terpisahnya amalan apapun dari niatnya. Nah, kemudian lanjut kata Ibnu Qudamah, karena amalan yang dikerjakan adalah hakikat niat itu. Amalan yang dikerjakan adalah hakikat niat itu. Maka sehingga tidak terbayangkan ketiadaan niat, tidak adanya niat, padahal amalan itu ada. Ya, karena amalan dikerjakan adalah hakikat niat itu, maka tidak terbayangkan ketiadaan niat atau tidak adanya niat padahal amalan itu ada. Lanjut, kata beliau, beri contoh. Barang siapa duduk untuk berwudu, berarti ia telah berniat untuk berwudu. Barang siapa berdiri untuk sholat, berarti ia telah berniat untuk sholat. Orang yang berakal hampir tidak pernah berbuat sesuatu dari amal ibadah atau selainnya tanpa meniatkannya. Orang yang berakal ya. Orang yang berakal kata Ibnu Qudamah, orang berakal hampir tidak pernah berbuat sesuatu dari amal ibadah atau selainnya tanpa meniatkannya. Jadi simpulkan di akhir kata Ibnu Qudamah, jadi niat itu adalah perkara yang sudah mesti menyertai setiap amal perbuatan manusia. Jadi niat itu adalah perkara yang sudah mesti menyertai setiap amal perbuatan manusia yang hendak dikerjakannya tanpa butuh berlelah-lelah dan bersusah payah menghasilkannya. Ya, tanpa butuh berlelah-lelah dan bersusah payah menghasilkannya. Nah, kita jadi contohkan tadi seseorang berjalan menuju tempat wudu, duduk berwudu, itu berarti dia sudah berniat itu, maka dia ke situ berwudu. Langsung saja berwudu, dia sudah berniat. Jadi tidak harus berlelah-lelah bersusah payah itu, saya berniat dulu. Nawaitu an atawaddo'a, pengumuman itu namanya. Nah. Baik. Gitu. Itu mesti menyertai. Jelas ya? Masya Allah penyertai. Nah, tambah. Ya, semakin jelas. Bahasa niat ini penting sekali. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sebagaimana dalam kitab Al-Ikhtiyar, di halaman 70. Nah, itu naskah yang muhaqqaq. Baik. Ibn Taymiyyah mengatakan, niat mengikuti ilmu. Niat mengikuti ilmu. Mengikut kepada ilmu. Niat itu. Niat mengikuti ilmu. Mengikut kepada ilmu. Baik. Barang siapa mengilmui, mengetahui apa yang ia ingin kerjakan. Barang siapa mengilmui, yakni mengetahui apa yang ingin dikerjakannya, ia pun mengerjakannya. Ia pun mengerjakannya dan memaksudkannya, meniatkannya secara darurat. Barang siapa mengetahui apa yang ingin dikerjakannya, ia pun mengerjakannya dan memaksudkannya, meniatkannya secara darurat. Secara darurat, mesti dia niatkan, dia maksudkan untuk mengerjakan apa yang dia ketahui mengerjakan. Ya, itu contoh ya. Kita di bulan Ramadan, puasa misalnya. Kita di bulan Ramadan. Kita mengetahui, ini bulan Ramadan. Maka di malam harinya seseorang ya mengetahui besok puasa hari pertama atau keberapa ya, hari-hari Ramadan, kemudian dia berniat berpuasa, berarti mesti dia berniat berpuasa apa? Puasa Ramadan, kan begitu. Nah, maka ketika dia bangun makan sahur, dia bangun makan sahur untuk berpuasa besok, puasa apa yang dia niatkan? Ramadan. Nah, ketika seseorang berangkat ke masjid mendengar adzan zuhur. Nah, pertama dia berwudu. Niat mengikuti ilmu. Dia berhadap. Maka dia ingin berwudu untuk bersuci. Maka dia pun bergerak ke air untuk berwudu. Berarti dia sudah niat secara darurat, dia sudah berniat berwudu karena mau sholat. Kemudian dia pergi sholat. Nah, niat mengikuti ilmu. Dia mengilmui ada sholat sunnah rawatib sebelum duhur. Nah, begitu. Dia duduk di rumahnya misalnya. Maka dia pun berdiri, ya, mengikuti ilmunya. Dia ingin sholat rawatibah qabliyah. Dua rakaat, dia pun takbir. Berniat sudah dia. Nah, sampai ke masjid, ya, belum diqomat. Dia dua rakaat di rumah. Sunnahnya ke 4 rakaat. Dua rakaat di rumah. Nah, itu dia ke masjid. Masih tersisa dua rakaat, misalkan. Dia khawatir ketinggalan. Sampai di masjid, oh, belum diqomat. Masih ada dua rakaat yang syariatkan, kau belinya. Nah, dia khawatir waktu mepet. Ya. Ada syariat tahiyatul masjid. Dia mengilmui, bisa digabung dua rakaat qobliyah dengan tahiyatul masjid. Maka dia pun niatkan melaksanakan dua-duanya. Dua niat dengan satu. Dia mengilmui itu, maka niatkan ikuti ilmunya. Dia pun takbir, niatnya yang dia inginkan tadi sesuai ilmunya, dia gabung dua rakaat qobliyah dengan tahiyatul masjid. Takbirlah dia. Setelah itu qomat. Dia mengilmui bahwa ini sholat apa yang mau dilaksanakan. Sholat apa yang dilaksanakan. Sholat duhur, dia mengilmu sholat duhur berapa rakaat? Hah? 4 rakaat. Dia mengilmu dia sekarang mau jadi makmum. Ada imam yang dia mengikuti. Dia mengikuti. Dan dia mengilmu ini pelaksanaan waktu. Ada kan begitu. Maka dia pun bertanya, Allahu Akbar, apa yang dia niatkan? Tentunya dia niatkan sholat duhur 4 rakaat. Sesuai ilmunya bahwa sholat duhur ini sekarang waktu duhur. Jumlah rakaatnya 4. Dan dia sebagai makmum karena diimami. Dan ini ada anda. Jadi itu sudah ketika dia bertakbir, dia sudah meniatkannya. Karena niat mengikuti ilmu. Gitu. Ketanya ilmu. Secara darurat, ketika dia mengerjakan amalan itu, mengikuti ilmunya, apa yang diketahui yang hendak dikerjakannya, secara darurat, dia telah niatkan. Niatnya mengikut ilmu yang diketahuinya. Jadi tidak ada dia mengerjakan itu, kecuali setelah dia niatkan dan niatnya mengikuti ilmu. Nah, tidak mungkin dia berniat salat akhir ketika dia mengetahui ini salat duhur. Nah, iya kan? Kecuali kalau dia dalam keadaan lupa. Dia menyangka waktu asar. Berarti pengetahuannya asar. Dalam keadaan lupa. Maka dia pun mengikuti ilmunya, dia berniat salat akhir. Habis salat baru sadar, oh ini salat duhur rupanya. Berarti kan batal. Niatnya salah karena niatnya mengikuti ilmunya. Ilmunya tadi dia sangka apa? Salat asar dalam keadaan lupa. Jadi dia begitu. Berarti kan salah karena niat mengikuti ilmu yang salah. Ilmunya salah karena lupa dia. Berarti kan batal. Ulang. Selama ilmunya benar, ini waktu salat dulu. Dan seterusnya terangkan tadi. Secara darurat dia meniatkan ketika dia bertakbir Allah Akbar. Berarti dia sudah niatkan itu semua. Difahami. Gampang niat itu. Tidak susah-susah. Yang penting, intinya itu. Seperti kata Mas Aina. Niat mengikuti ilmu. Nah, Ibn al-Haydin dalam Asyafil Munti, jilid 2, halaman 293, halaman 290. Al-Muhim, halaman bisa berbeda. Nah, yang jelas pada pembahasan kitab sholat, pada pembahasan surut sholat, yaitu niat. Nah, di sana Ibn al-Haydin mengatakan, niat itu sahlah. Niat itu sahlatun. Ya, sahlat mudah. Nah, anna niyata sahlatun wa tarkaha huwa syaqqu. Masya Allah. Kata Ibn al-Haydin, niat itu mudah dan meninggalkan niat itulah yang susah. Yang susah itu meninggalkan niat. Mau melakukan sesuatu tanpa berniat, wah itu yang susah. Sulit itu. Mau mengerjakan sesuatu tanpa berniat, wah sulit. Nah, itu yang susah kata Allah. Nah, fa innahu idza tawaddaa wa kharaja min baitihi lis shalah. Karena sesungguhnya jika dia berwudu dan dia keluar dari rumahnya menuju salat, fa innahu bila syakkin qad nawa. Maka sesungguhnya tanpa diragukan lagi dia mesti pasti sudah berniat. Ketika dia berwudu dan berangkat ke masjid untuk salat pasti dia sudah berniat. Kecuali kalau dia ngigau ya. Mimpi ini tidak sadar bangun masjid. Adapun dia sadar, kenapa dia ke masjid? Kenapa dia berwudu? Kenapa menuju masjid? Kan mau sholat. Nah itu niat. Niat yang membuat dia berangkat. Karena berniat mau sholat sehingga dia berangkat ke sholat. Falladhi ja'a bihi ilal masjid wa ja'alahu yaqifu fis shaf wa yukabbiru wa niyatus shalah. Maka yang membuat dia datang ke masjid, yang menjadikan dia berdiri di shaf dan dia bertakbir takbiratul ihram, yang membuat dia melakukan itu adalah niatnya untuk sholat. Hatta qala ba'du ulama, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, "Lau kallafana Allahu 'amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaqu." Lau kallafana Allahu, seandainya Allah membebani kita amalan, satu amal ibadah, bila niat, tanpa niat. Seandainya Allah membebani kita satu amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutaq, maka itu tergolong pembebanan suatu perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Tidak ada yang mampu beramal tanpa niat. Kalau qim, seandainya dikatakan salli, walakin la tanwi salat, salat kamu tapi jangan niatkan salat. Tawaddo, walakin la tanwi wudu, wudu kamu tapi jangan niatkan wudu. Namanya seperti tidak mungkin dia bisa. Ma min amalin illa biniyah, tidak ada satu amalan pun kecuali mesti dengan niat. Kemudian beliau menukil, walihada qala Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, ucapan Syekhul Islam yang sudah ana nukil di atas dari Al-Ikhtiyara. Syekhul Islam mengatakan, an-niyatu tatba'u al-ilma. An-niyatu tatba'u al-ilma. Niat itu mengikuti ilmu. Faman alima ma arada fi'lahu, barang siapa mengetahui apa yang hendak dikerjakannya, faqad nawahu, maka sungguh dia sudah niatkan. La yumkinu fi'luhu bila niyah, karena tidak mungkin dia melakukannya tanpa niat. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah menutup, wa yadulluka li hadza qawlu wa sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan kepadamu hakikat ini, masalah ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Apa makna innamal a'malu binniyat? Ai la amala illa biniyya. Dan ini yang difahami Ibnu Utsaimin, beliau menafsirkan hadis, mengartikan hadis innamal a'malu binniyat, ya, alba diartikan oleh beliau, nah, bukan terkait dengan masalah nilai, nilai amalan itu, tapi ya, maksudnya di sini adalah hanyalah sesungguhnya amalan itu dikerjakan dengan niat. Nah, la amala illa biniyat. Tidak ada satu amalan pun kecuali mesti dengan niat. Nah, itu pemahaman beliau dalam terhadap hadis. Adapun mengenai pahalanya, ganjarannya, jika niatnya baik-baik, ganjarannya jika jelek, niatnya jelek, itu kelanjutan hadis. Nah, wa inna malikul limrin manawa itu. Akro ini, potongan yang ini, maknanya, wa inna malikul limrin manawa, dan hanyalah sesungguhnya setiap pelaku amalan akan mendapat ganjaran sesuai apa yang diniatkan. Adapun inna mal amalu binniyat, artinya sesungguhnya seluruh amalan itu dikerjakan dengan niat. Artinya tidak ada amalan yang dikerjakan tanpa niat. Setiap amalan mesti dengan niat dikerjakan. Bagaimana penjelasan yang telah lewat yang dijadikan tadi oleh beliau? Jelas ya? Baik, kita lanjut sedikit. Hukum niat. Kita sudah pelajari makna niat, definisi niat, hakikat niat. Sekarang kita pelajari hukum niat. Alif ulama, seluruhnya sepakat bahwa niat adalah perkara wajib yang menentukan sahnya sholat. Merupakan perkara wajib yang menentukan sahnya sholat. Artinya sholat tidak sah tanpa niat. An-Nawawi telah menyebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Pembahasan ini dalam Al-Majmu' di jilid 3. Tepatnya di halaman 241, jilid 3 Al-Majmu'. An-Nawawi menyebutkan sederetan ulama yang menukil ijma'. Sederetan nama ulama yang menukil ijma' bahwa sholat tidak sah tanpa niat. Di antaranya yang beliau nukil adalah Ibnu al-Mundhir. Nah, sudah kita dengar kesepakatan mereka. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah niat merupakan syarat sahnya sholat atau rukun sholat? Nah, ini yang diperselisihkan oleh mereka. Nah, rupanya mereka berselisih pendapat untuk menentukan, untuk mengkategorikan niat, itu kategorinya syarat, syarat sahnya sholat, atau rukun, rukun sholat. Kan ada pembahasan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, semua kita pelajari. Sekarang pembahasan kita syarat. Sekiranya nanti rukun, kemudian hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang makruh. hal-hal yang haram yang membatalkan. Ini semua pembahasan tentang sholat mulai dari syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh, haram, yakni pembatal sholat. Ini semua harus dipelajari. Nah, rupanya mereka berselisih setelah sepakat bahwa niat menentukan sahnya sholat. Tetapi apakah termasuk dalam kategori syarat atau kategori, termasuk dalam kategori rukun? Berselisih. Nah, pendapat pertama mengatakan syarat. Syarat sahnya sholat. Ini yang sedang kita pelajari. Yang ditetapkan oleh As-Sa'di dalam matan Manhaj Salikin. Nah, dimasukkan dalam kategori pemin syurutihan niat. Yang termasuk syarat sholat, niat. Berarti beliau menetapkan pendapat yang mengatakan syarat. Nah, begitu pula Ibnu Qudamah. Ini sederetan fuqaha Hanabilah ya. Nah, Ibnu Qudamah juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin. Dan ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Al-Insaf, kitab Al-Insaf karya Al-Murdawi. Wah, ini mazhab Hambali yang dipegang oleh mayoritas Hanabilah. Dan juga pendapat sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah. Sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah. Pendapat kedua mengatakan rukun. Niat adalah rukun sholat, bukan syarat. Rukun sholat seperti halnya takbiratul ihram. Seperti halnya takbiratul ihram. Rukun sholat, bukan syarat. Ini mazhab mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Ini mazhab mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Nah, seperti ini menjadi mazhab mereka, mazhab Syafi'i. Karena mayoritas fuqaha Syafi'iyah memegang. Sebagaimana dalam Al-Majmu'. Sebagaimana dinukil oleh Nawawi dalam Al-Majmu' bahwa mayoritas fuqaha Syafi'iyah berpendapat niat adalah rukun. Sholat seperti halnya takbiratul ihram. Dan ini pula pendapat sebagian kecil fuqaha Hanabilah. Ada sebagian kecil fuqaha Hanabilah yang mengatakan rukun. Karena sebagaimana akan dibahas nanti lebih lengkap, karena mayoritas fuqaha Syafi'iyah ya, mengikuti sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wajibnya muqarana an-niyah bit-takbir, bahwa niat itu wajib. Syafi'i mengatakan wajib, yang dipersyaratkan niat itu harus menyertai takbiratul ihram, harus bersamaan. Nah, harus menyertai takbiratul ihram, harus bersamaan. Artinya niat itu dalam sholat dari awal, sejak awal sholat sudah ada niat. Berarti dalam sholat, bukan sebelum sholat. Ya, jika itu dalam sholat berarti rukun. Nah, berarti rukun seperti halnya takbiratul ihram. Yang merupakan syarat itu menurut mereka seperti bersuci yang sudah kita pelajari ya, bersuci dari hadas. Ya kan? Itu kan sebelum sholat. Nah, menghadap ke kiblat ya, menuju aurat itu semua sebelum sholat. Adapun ini dalam sholat. Karena diwajibkan niat itu harus bersama takbir ihram menyertai dari awal. Jadi rukun bukan syarat menurut mereka. Baik. Ada sebagian yang mencoba memadukan. Ada sebagian yang mencoba memadukan mengatakan niat yang letaknya sebelum takbiratul ihram karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada niat sebelum takbiratul ihram, karena sudah kita pelajari tadi bahwa itu yang menggerakkan orang untuk sholat kan, niat yang membuat orang sholat. Jadi ada niat sebelum takbiratul ihram. Niat sebelum takbiratul ihram syarat, niat yang bersama takbiratul ihram rukun. Nah, akhirnya ada yang mencoba memadukan begitu. niat yang mendahului takbirat ihram itu apa? Syarat yang menyertai takbirat ihram yang bersamaan dengan takbirat ihram itu rukun. Tetapi yang benar syarat. Yang rajih syarat. Pendapat yang pertama. Syarat. Sebagaimana yang kita sudah dengar dirajikan oleh siapa? Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Syekh Islam, Sa'di, Al-Utsaimin. Syarat. Hujjahnya niat mendahului sholat. Mendahului takbiratul ihram. Niat mendahului sholat, mendahului takbiratul ihram, dan eksistensi niat senantiasa menyertai sholat hingga akhir. Eksistensi niat senantiasa menyertai sholat hingga akhir. Artinya niat, apa yang diniatkan tadi, ya, sebelum takbiratul ihram, itu harus, eksistensinya harus ada. Harus tetap eksis dalam sholat. Kapan seseorang tidak eksis dengan niatnya, dalam arti dia membatalkan niatnya, ya, tidak eksis dengan apa yang niatkan, dia bermaksud membatalkan niat, berarti batal. Nah, selama eksistensinya terus ada, yakni tidak ada niat untuk membatalkan niat. Nah, maka sholat tetap sah. Dan eksistensi niat ini harus selalu ada, menyertai sampai salam. Artinya ini tidak boleh dibatalkan, niat yang sudah ada tadi. Harus tetap eksis sampai akhir. Eksistensinya harus tetap ada. Bukan berarti selama sholat terus berniat. Terus mengingatkan sholat duhur, rakaat, saya makmum, ada. Terus begitu selama, ya tidak sholat, ya tidak bisa baca Al-Fatihah, ya tidak bisa baca surat, tidak bisa berpikir. Tidak mungkin. Jadi itu diniatkan sebelum, ya itu tadi sebelum takbirat ihram, mengikuti ilmu itu. Sudah mengilmui sholat duhur, jumlahnya rakaat ini. Sekarang waktu ketiadaan, saya mau bermakmum, berjamaah sholat jamaah. Itu semua sudah niat itu mendahului, kemudian takbir. Oh. Nah, setelah itu, eksistensi niat tadi itu harus bertahan. Tidak boleh dibatalkan. Kapan dalam sholat, seseorang meniatkan untuk membatalkan niatnya, untuk menghentikan sholatnya, membatalkan niat, dibatal. Jadi ini harus bertahan. Bukan harus terus berniat seperti gambarkan. Tidak sholat jadinya kalau itu. Niat terus yang dikerjakan. Nah, eksistensinya aja bertahan sampai akhir sholat. Seperti halnya bersuci dari hadas. Seperti halnya bersuci dari hadas. Itu kan mendahului sholat. Menutup aurat. Itu kan mendahului. Kita menutup aurat dulu baru sholat. Dan menutup aurat kita yang tertutup. Yang kita tutup sebelum sholat. Eksistensinya harus bertahan. Artinya jangan sampai kita buka dalam sholat. Gitu. Begitu pula kesucian kita dari hadas. Eksistensinya harus bertahan, tidak boleh. Kapan kita misalnya buang angin dalam sholat, berarti kan batal. Dan syarat-syarat yang lainnya, menghadap ke kiblat. Kan kita menghadap ke kiblat sebelum sholat. Nah, siap-siap menghadap kiblat. Apa kita bertakbir, kan begitu. Ya, dan takbir kita, ketika kita bertakbir tentunya dalam keadaan menghadap kiblat, tapi itu sudah kita lakukan. Nah, artinya sebelum sholat, dan eksistensinya harus bertahan. Jadi selama sholat tidak boleh berubah posisi kita. Dan seterusnya begitu. Itu syarat. Nah. Difahami ya? Jadi yang benar syarat. Bukan rukun. Nah, dan nanti kita akan pelajari secara lengkap. Yang kalian sudah dengar tadi. Bahwa niat mendahului takbiratul ihram. Selanjutnya setelah itu. Tinggal eksistensinya saja yang dipertahankan. Nah. Bukan berarti harus berniat terus sepanjang sholat. Karena itu tidak mungkin. Nah, karena setelah takbiratul ihram, orang sibuk. Ya. Baca Al-Fatihah, surah, dan seterusnya, gerakan sholat, dan itu dengan zikir. Kan begitu. Nah, kemudian nanti juga kita akan bahas mengenai mazhab Asy-Syafi'i yang mempersyaratkan bahwa niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului, tidak boleh setelah, tapi harus bersama. Ini kita yang bahas dan kalian akan dengar nanti keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dengan sangat bagus 3 tafsir, ya, kalimat tersebut, dan hanya satu yang bisa diamalkan. Maksudnya, ya, menyertai takbiratul ihram artinya berniat langsung takbir setelahnya. Baik. Ya, jadi mendahului. Baik, nanti secara lengkap kita belajar insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, bismillah ta'ala barakallahu fikum. Nah, karena waktu kita cukupkan sampai di sini pertanyaan. Insyaallah jemaah. Kita siap salat isya. Tafadhal jazakumullah khairan wa bihamdi.